Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala mab'uthi rahmatan lil alamin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Pembahasan yang lalu telah kita baca sebagian penjelasan dari Al-Allamah An-Najmi rahimahullah ta'ala berhubungan dengan adabul qabr, yang merupakan salah satu perkara yang wajib kita imani tentang keberadaannya. Dan selain adab, juga nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan bagi orang-orang yang melakukan ketaatan ketika di dunia sebagai mukaddimah. Naam. Dan bertanda tentang keselamatan dia di hari akhir. Dan ini dua kemungkinan yang tidak ada kemungkinan ketiga. Bagi orang yang telah meninggal, baik dikubur ataupun tidak dikubur, kemungkinannya dia mengalami azab atau mendapatkan nikmat. Dan perlu diketahui, diidhofahkannya azab ke kubur, azabul qabr. Demikian pula, nikmat diidhofahkan menjadi nikmatul qabr. Bukan berarti kemudian yang mendapatkan azab dan nikmat itu hanya mereka-mereka yang dikubur. Nah, akan tetapi diidhofahkannya kepada al-qabr, nah, berdasarkan mayoritas jenazah-jenazah yang dikubur. Kebiasaan orang yang mati yang dikubur. Nah, makanya diidhofahkan kepada al-qabr. Dan ini juga salah satu bantahan bagi mereka-mereka yang mengingkari keberadaan azab kubur maupun nikmat kubur, dengan alasan tatkala kubur dibuka tidak didapati tanda-tanda mereka mendapatkan nikmat, ataupun tidak didapati mereka merasakan azab. Bentuknya sama, dalam artian mereka hanya tulang dan tayib yang dikafani dan seterusnya. Kalau sudah lama ya tinggal na'am tulang-tulang dan tengkorak saja. Nanti mendapati mereka teradab maupun mendapatkan nikmat. Nah, ini adalah syubhat yang dimunculkan oleh orang-orang Mu'tazilah, yang mereka tidak mengakui tentang adab kubur dan nikmat kubur. Maka kita katakan bahwasanya diidhofahkannya adab kepada al-qabr bukan berarti itu terjadi di kubur yang dia dimasukkan ke dalamnya. Kalau demikian keadaannya, tentunya orang-orang yang mati, nah, yang tidak terkuburkan, misalnya mati dimakan binatang, atau mati tenggelam kemudian dimakan ikan, atau mati yang dibakar, baik, sebagaimana sebagian orang-orang penganut kekufuran dibakar mayatnya. Kalau demikian mereka selamat dari azab kubur. Nah, tentunya ini sesuatu yang jelas kebatilannya. Nah, karena mereka tetap juga akan ditanya di alam kuburnya, juga akan mendapatkan nikmat ataupun azab. Jadi yang dimaksud dengan azabul qabr, diidhofahkannya kepada qabr, yaitu taghlibi, berdasarkan mayoritas keumuman jenazah yang dikubur. Sehingga maksud azab dan nikmat ini yang terjadi di alam barzakh, yang terjadi di alam kubur, bukan di pekuburan. Dan itu adalah alam yang lain, bukan alam dunia lagi. Sehingga seseorang kemudian berdalil dengan dibongkarnya kubur yang mayat dalam kondisi sama. Ini hanyalah tipu daya syaitan untuk menipu mereka-mereka yang lemah keimanan terhadap khabar-khabar dari Allah maupun Rasulnya. Qala wa kadzalika fi na'imil qabri ma warada an ahli al-barzakh anna arwahahum takunu fi hawasil tayrin khudrin tasrahu fil jannah wa ta'wi ila qanadilin ila qanadila mu'allaqatin bil 'arsy ila ghairi dhalik. Demikian pula tentang nikmat-nikmat kubur, di antaranya yang datang dalam tentang ahli barzakh. Dan apa yang disebutkan ini afanifillah bukan untuk keumuman ahli barzakh, akan tapi khusus bagi para syuhada, di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam khabarkan bahwa ruh-ruh mereka itu berada di tenggorok burung-burung hincung, yang burung-burung tersebut naam keterbangan di jannah, di surga Allah subhanahu wa ta'ala, sesuai dengan keinginan mereka, naam terbang bebas dan naam kemudian kembali ke qanadil mu'allaqah bil 'arsy. Qanadil jamak dari kindil, lentera. Ya, lentera-lentera yang menempel di 'arsy. Nah, dan hadis-hadis yang lain. Oleh karena itulah Imam Muslim rahimahullah ta'ala ketika membawakan hadis tersebut memberikan bab, yaitu Imam Nawawi maksudnya, Imam Nawawi menuliskan bab, bab bayani anna arwah syuhada fil jannah wa annahum ahya inda rabbihim yurzakum. Karena hadis tersebut berhubungan dengan ruh na'am para syuhada, dan khilaf di kalangan para ulama apakah mencakup semua yang disifati dengan syahid ataukah hanya syahidul ma'rakah. Lain, karena apa? Di sana ada sederetan orang-orang yang disifati dengan syahid, seperti misalnya al-ghariq, seorang yang mati tenggelam, ini kategori syahid. Seorang yang mabukun, seorang yang mati kelaparan atau karena sakit perut. Nah, ini termasuk apa? Juga syahid. Orang yang terbakar, mati terbakar, fanibillah, termasuk syahid. Orang yang sahihul hadam, yaitu yang tertimpa reruntuhan, dan juga masuk kategori syahid, dan seterusnya. Ini khilaf. Nah, dan Al-Hafidz Ibnu Rajab rahimahullah ta'ala condong nah, kepada pendapat bahwasannya nah, hadith ini nah, bahwasannya ruh-ruh para syuhada itu berada di tenggorok burung-burung hijau yang berterbangan di jannah, kemudian kembali kepada qanadil yang menempel pada arsy, ini khusus untuk mereka-mereka yang syahid di medan perang, yaitu syahid karena melawan musuh-musuh Allah subhanahu wa ta'ala sebagaimana zahir Al-Quran. Naam. Dan adab serta nikmat kubur afanibillah dialami oleh ruh dan jasad, sebagaimana diterangkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala, berbeda dengan Ibnu Hazm yang dia berpendapat bahwasannya adab serta nikmat itu hanya khusus untuk ruh saja. Tapi yang rajih dalam masalah ini na'am bahwasannya adab tersebut na'am dirasakan oleh ruh dan jasad. Na'am. Adapun bagaimananya na'am itu kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang jelas ada hubungan na'am antara ruh dan jasad qanifilah setelah matinya walaupun tidak dikembalikan. Nah, baru nanti kalau di hari kiamat Allah subhanahu wa ta'ala na'am perintahkan untuk jasad-jasad itu bangkit kembali atau dibangkitkan yang jasad-jasad tersebut, dan apa baru di situ kembali roh pada jasad-jasad mereka. Adapun setelah dicabutnya nyawa, nah setelah matinya, maka roh terpisah dari jasad, tapi ada hubungan kali ini. Ada hubungan sebagaimana disebutkan oleh Qayyim juga. Nah, Qayyim hal ini untuk menggabungkan dalil-dalil yang ada dalam permasalahan tersebut. Nah, jadi ada enam hubungan, walaupun hubungan yang tidak sempurna dalam artian tidak dikembalikan ruh ke jasad. Nah, sudah mati ya batin. Nah, oleh karena itulah terkadang lihat atar, atar yang jelas, atar yang jelas yang Allah Subhanahu Wa Taala perlihatkan kepada naam manusia, yang terkadang memang jasad itu ya betul-betul apa, ada nampak tersiksa dan seterusnya. Jika Allah Subhanahu Wa Taala ingin naam menunjukkan kepada hamba-hambanya tentang salah satu bukti dari kekuasaannya. Nah, jadi azab dan nikmat yang rajih itu dirasakan oleh ruh dan jasad. Jadi ini pendapat Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, Ibnu Al-Qayyim dan mayoritas ahli sunnah wal jamaah. Qala waqad zama'a qaumun bi anna adzabal qabri la yatasawwaru haythu tatasawwaruhu aquluhum fahum yaqulun law bahathna an ahadin min al-maqbulin lawajadna idhamahu baliyatan wa lam najid shay'an min alamatin na'imi aw al-adam. Dan sebagian kaum menyangka bahwasanya adab kubur itu tidak bisa tergambarkan, yaitu tidak masuk akal, tidak bisa diterima pada akal-akal mereka. Mereka mengatakan seandainya kita na'am teliti na'am tentang seseorang yang dikubur, na'am kemudian dibuka kuburnya, maka tentu akan kita dapati ya hanya na'am tulang-tulang yang berserakan, tulang-tulang yang telah rapuh, dan kita tidak mendapati sesuatu pun dari tanda-tanda kenikmatan maupun adab. Ini ahlul ra'i, orang-orang yang hanya mengedepankan akal dan pemikiran serta menjauh dari wahyu. Wa hadza ra'yul mu'tazilah, dan ini adalah pemikiran orang-orang mu'tazilah. Wa man qala biqaulihim fi asril al-hadir ka jama'at at-tahrir, dan siapa saja yang berpendapat dengan pendapat mereka di zaman kita ini, seperti jama'atut tahrir, juga orang-orang khawarij, di antara keyakinan mereka na'am ta'in adamul iman bi'adzabil qabr wa na'imi. Dan ini keyakinan yang batil karena menyelisihi zahir Al-Quran dan sharihul sunnah serta ijma' ahli sunnah. Na'am, karena zahir Al-Quran menunjukkan adanya adab kubur, sebagaimana telah kita lewati dalam ayat di surat Al-Qasas. Demikian pula zahir Al-Quran di mana Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam senantiasa minta perlindungan kepada Allah dari adab kubur, juga mengkhabarkan tentang berbagai macam adab dan nikmat yang dirasakan oleh penghuni kubur. Hadis-hadis yang begitu banyak mencapai derajat mutawatir. Nah, juga ijma' ahli sunnah. Ada pun jama'at tahrir ikhwanillah. Naam, yang dalam negeri kita naam dengan istilah HTI, Hizbut Tahrir Indonesia. Yang dimaksud dengan jama'at tahrir. Kalau Syekh menyebut dengan Hizbut Tahrir lebih jelas, karena mereka bukan jamaah, mereka hizb. Nah, mereka hizb. Dan alhamdulillah, nah, pemerintah telah mengetahui tentang bahayanya gerakan ini sehingga dimasukkan dalam organisasi terlarang. Nah, termasuk dalam organisasi terlarang Hizbut Tahrir. Dan ini suatu ketetapan yang hak, dan bukan merupakan diskriminasi, tapi ketetapan yang hak karena memang mereka di atas kebatilan Hizbut Tahrir. Walaupun mungkin pemerintah melihat dari sisi lain, dari sisi bahayanya gerakan ini bagi apa? Bagi keberlangsungan negara. Cuman dengan dilarangnya organisasi ini, jelas Naam, kerusakan-kerusakan yang mereka sebarkan akan naam bisa diminimalisir. Dan ini sudah dilepas kita. Nah, gerakan ini bukan gerakan dakwah, tapi adalah gerakan siasat, gerakan politik yang dicetuskan oleh Taqiyuddin An-Nabhani Palestini, sebagaimana bisa kalian lihat dalam catatan kaki. Nah, Hizbun Siyasiyun Assasahu Taqiyuddin An-Nabhani Palestini, yaitu kelompok siasi saja, kelompok politik, bukan kelompok untuk mendakwakan tauhid. Oleh karena itulah yang menjadi prinsip mereka bukan mengajak manusia kepada na'am tauhid dan menyeru dari kesyirikan, yang penting politik. Nah, taqumu da'watuhu ala wujubi i'adatil khilafatil islamiyah. Ini tujuan utama. Nah, dakwah mereka tegak di atas apa? Pemahaman wajibnya untuk mengembalikan khilafah islamiyah. Jadi itu terus yang senantiasa diserukan oleh anggota-anggota Hizbut Tahrir. Bagaimana mengembalikan khilafah islamiyah dalam keadaan mereka apa? Mereka jauh dari apa? Pemahaman yang benar tentang Islam. Tidak mengetahui akidah yang benar. Nah, contohnya dalam perkara ini saja. Mereka mengingkari adab kubur. Bagaimana bisa tegak khilafah islamiyah kalau mereka belum mampu menegakkan akidah yang hak pada diri-diri mereka? Dan perkara khilafah islamiyah menurut mereka merupakan perkara yang paling pokok. Nah, paling pokok. Dan berusaha mencurahkan pemikiran bagaimana bisa mencapainya. Oleh karena itulah dalam ijtihad-ijtihad mereka yang mereka munculkan ikhwanifillah dalam usaha untuk membentuk khilafah islamiyah, ini banyak diingkari oleh para ulama. Dan juga di antara prinsip utama mereka, mereka berpemahaman mu'tazilah, yang kedepankan akal daripada nas. Mereka kedepankan akal daripada nas. Nah, bagaimana dikatakan di sini, wa ita'ul aql ahammiyatan zaidah fi bina'i syakhsiyah wa fil jawani bil aqaidiyah. Mereka berikan kepada akal ini kedudukan penting yang lebih. Yang lebih dalam apa membentuk suatu kepribadian daripada apa sisi-sisi akidah. Jadi sisi-sisi akidah mereka kesampingkan. Nah, kemudian di antara kebatilan yang ada pada mereka, takhallihim anil amri bil ma'ruf wa nahyi anil munkar halian, yaitu kosongnya mereka dari prinsip amar ma'ruf nahi munkar. Nah, pada zaman ini, yaitu ketika ditulisnya kitab mausuah tersebut tentunya. Nah, dan ini jelas fanitilah, karena prinsip mereka yang penting apa? Merekrut banyak anggota, sehingga tidak peduli yang masuk ke dalam golongan mereka itu dalam seorang sufi atau kuburi atau penganut kesyirikan atau ahli bidah dan yang lainnya. Nah, bahkan apa fanitilah, seandainya orang kafir masuk kepada mereka dan menjadi pemimpin mereka, mereka tidak mengingkari. Kenapa? Karena ini bisa terdeteksi, bisa diketahui dari salah satu keputusan mereka tentang apa bolehnya pemimpin kafir fanifilah di negeri muslim. Tayyib, bolehnya suatu negeri muslim dipimpin oleh pemimpin kafir. Sehingga seandainya pun mereka mendirikan khilafah islamiyah, seandainya yang pantas menurut mereka itu seorang kafir, bisa saja tidak. Walinya itu tidak. Nah, tayin, sehingga mereka tanya, mengorbankan prinsip-prinsip nah akidah yang lurus demi tercapainya kekuasaan tersebut masuk dalam partai, nah masuk dalam demokrasi dan seterusnya. Di sisi yang lain, nah keyakinan-keyakinan menyimpang dan nah tarjihat yang menyimpang dalam permasalahan fikih maupun akidah. Kata yang disebutkan di sini afanillah ibahatuhu nadhar ila suwaril ariyah. Ya, pembolehan untuk melihat apa gambar-gambar porno. Nah, ini nah di sisi mereka. Baik. Wa yajuzu an yakuna al-qa'id fi daulatil muslimah kafiran. Boleh. Kalau pemimpin pada negeri muslim itu kafir, boleh menurut mereka. Wa yajuzu daf'ul jizyah min qibali daulatil muslimah lid daulatil kafirah. Bolehnya membayar jizyah dari negeri muslim kepada negeri kafir dibalik. Nah, sehingga kalau kita lihat dari apa-apa yang mereka yakini afanillah, bisa kita katakan sebetulnya mereka ini boneka orang-orang kafir. Boneka orang-orang kafir dengan apa? Dengan topeng mendirikan khilafah Islamiyah. Nah, kalau yang diinginkan khilafah Islamiyah, nah harusnya tahu aturan-aturan khilafah, aturan-aturan pemerintahan Islam, aturan-aturan memilih pemimpin. Bagaimana boleh seorang kafir memimpin negeri muslim? Demikian pula, bagaimana diperbolehkan negeri muslim menyerahkan jizyah kepada negeri kafir? Nah, dan seterusnya dari hal-hal yang mengerikan dari tarjihan hizb ini pun bila hizb tahrir. Nah, jatuhnya kewajiban sholat dan puasa pada sebagian kaum. Nah, kain demikian pula ba ibahatuhu takbir al-mar'ah ala janabiyah bi syahwah wa bayi syahwah. Nah, membuka pintu-pintu zina. Nah, wakadhalika musafahatuha, kalau boleh mencium apalagi bersalaman. Ini di sisi hizbut tahrir. Nah, kain dari hal-hal yang jelas dan keharamannya dalam Islam. Nah, berhubungan dengan wanita ajnabiyah. Nah, baik bersalaman atau berciuman menurut mereka boleh. Walayyadz billah. Nah, maka banyak digemari para pemuda. Baik. Nah, digemari para pemuda menyatakan mereka aktivis dakwah. Nah, tapi di balik itu aktivis syahwat. Nah, baik walayyadz billah. Penjatuhnya siapa? Ibnu Tahrir. Makanya didengarkan. Antum ngapain dari tadi? Enggak ada yang nyantol. Dan penjatuhnya siapa lagi? Taqiyuddin An-Nabhani. Nah, Palestini. Dari Palestina asal muasal Hizb Tahrir. Dan yang masyhur ikhwan fillah tentang munaqashah. Bantahan dari para ulama kita yaitu dialog antara Syekh Al-Albani rahimahullahu taala dengan pentolan Hizb Tahrir yang ada saat itu. Tentang perkara ini, adab kubur ini. Nah, karena di antara prinsip mereka, khalifillah, sebagaimana mayoritas prinsip orang-orang Mu'tazilah, mereka membagi hadis menjadi apa? Mutawatir dan ahad. Mereka katakan kalau hadis mutawatir, diterima dalam perkara akidah, sedangkan hadis ahad mereka tidak bisa diterima dalam perkara akidah dan hanya dipakai dalam perkara ibadah. Maka untuk menjawab perkara ini, yang pertama, Nah, hadis-hadis tentang adab kubur mencapai apa? Derajat mutawatir. Taruhlah kita mengalah jadalan dalam artian dalam berdialog sudah kita ngikut kalian. Bahwasanya hadis tentang adab kubur maupun nikmat kubur bukan hadis mutawatir tapi hadis ahad. Sebagaimana hal ini juga dilakukan oleh Syalbani ketika mendebat mereka, lalu bagaimana yang kalian lakukan tentang hadis perintah Nabi SAW untuk berdoa Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min adzabin nar wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Ini kan perintah pada perkara ibadah. Ini tidak. Ini pada perkara ibadah kita diperintahkan untuk berdoa. Berdoa kan ibadah. Berarti menurut kaidah mereka diterima. Ya sudah boleh saja kalian berdoa dengan doa itu. Lalu bagaimana berdoa minta perlindungan pada sesuatu yang tidak diyakini adanya? Seorang minta ya Allah lindungilah aku dari azab kubur tapi aku tidak yakin azab kubur itu ada. Tidak masuk akal. Maka terbungkam mereka. Dengan bantahan syekh yang demikian. Baik. Qala wa qad ikhtalafa ahli al-ilmi hal al-'adab 'ala ar-ruhi faqat aw 'ala al-jism faqat aw 'alayhima ma'an. Ini disebutkan oleh Syekh An-Najmi yang tadi kita singgung. Dan ahli al-ilmi berselisih apakah adab itu dialami oleh ruh saja ataukah juga untuk jasad, ataukah untuk jasad saja atau ruh dan jasad bersamaan. Wal aqrab ila sawabi anna al adaba wan na'ima yakunani ala al ruh wa anna al jasad yanaluhu min dhalika al adab aw al na'im ma yanalu. Dan yang lebih dekat kepada kebenaran bahwasanya azab dan nikmat kubur itu dialami oleh ruh dan jasad merasakannya. Jadi apa? Antara ruh dan jasad ada hubungan. Jadi ruh mendapatkan nikmat atau adab, demikian pula jasad merasakannya. Dan ini sebagaimana disebutkan tadi merupakan tafsir dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah juga Ibnu Qayyim. Ibnu Qayyim punya kitab khusus dalam pembahasan ruh dengan judul kitab Ar-Ruh. Dan Imam Al-Bahawi rahimahullah ta'ala katakan tentang masalah adab dan nikmat kubur dengan perkataan yang bagus. Al-qabru rawdatan min riyadil jannah au hufratun min hufarin niran. Itu kemungkinannya. Tidak ada kemungkinan yang lain. Kubur itu kemungkinannya adalah rawdah min riyadil jannah, taman, di antara taman-taman surga di mana seorang bisa mendapatkan nikmat dan kenyamanan padanya menunggu tegaknya hari kiamat. Atau hufrah min hufarin niran, atau sebuah lubang dari lubang-lubang api neraka di mana dia mendapatkan azab padanya sebelum merasakan azab yang dahsyat setelah tegaknya hari kiamat. Wal iyadzu billah. Nasallallahu al-afiyata wassalamu walhamdulillahi rabbil alamin.